Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin ya rabbana undur ilayna bi'aini rahmatik ya rahman ya rahim undur ilayna bi'aini rahmatik a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik la tada' lana Ya Rabbana fi hadzal yawmil mubaraki dhanban illa ghafarta. Amin. Wala aiban illa satarta. Amin. Wala maridan illa shafaita. Amin. Wala ghaiban illa radatta. Amin. Wala faqiran illa aghnaita. Amin. Wala jahilan illa 'allamta. ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami saudara-saudari para pemirsa hadirin hadirat, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan untuk kita menambah bekal menghadap kepada Allah, kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, khususnya waktu kesempatan bulan Ramadan, lebih-lebih 10 akhir bulan Ramadan. Semoga kita digolongkan oleh Allah bersama rombongan kafilah hamba-hamba terkasih yang menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan dengan ketulusan, dengan kekhusyuan, dengan semangat, dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ada di antara kita ada yang tertinggal, sanak kerabat, keluarga kita. Jangan sampai ada yang tertinggal dari rombongan kemuliaan ini. Dan sungguh Allah Maha Kasih, Allah Maha Kuasa. Semoga Allah memberikan kemuliaan di diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Di bulan Ramadan ini. Sebagai benih yang akan terus subur. Benih yang subur kelak setelah bulan Ramadan. Sehingga di luar Ramadan pun akan kita rasakan seperti bulan Ramadan. Merasakan keindahan seperti yang kita rasakan di bulan Ramadan. Mempunyai semangat seperti di saat kita berada di bulan Ramadan. Keutamaan Allah sangat luas. Keutamaan Allah, karunia Allah sangat luas. Dan hanya akan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan semoga kita tergolong hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk kemuliaan. Kita akan lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. kumpulan atau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada bab baru. Kita sampai kepada bab baru. Babul hilmi wal ana'ati wal rifqi. Bab hilm. Hilm adalah orang yang sadar dengan akal dan jiwanya di dalam menyikapi permasalahan dan segala keadaan, itu al-hilm bagi manusia, sehingga dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali dipikirkan dengan akalnya, disadari dengan hatinya sesuai dengan syariat atau tidak. Kemudian benar tidak kalau dia melakukannya sesuai dengan syariat, benar atau tidak di dalam melakukannya. Kemudian al-hilm, kesadaran dengan akal dan jiwanya di dalam melakukan sesuatu yang menjadikan seseorang itu lihat terlihat sabar. Jadi sebagian ulama mengartikan gambar apa gampangnya hilm itu adalah sabar. Pada hakikatnya bukan. Hilm adalah melebihi daripada kesabaran itu sendiri dari satu wajah, satu sisi. Sehingga di saat dia akan melakukan sesuatu, dia selalu menggunakan akalnya agar benar, sehingga tidak terlihat buru-buru di dalam menjalankan sesuatu. Ibadah yang akan dilakukan memberikan reaksi terhadap problematika yang menimpanya, permasalahan yang ia hadapi, ia tidak serta-merta membuat reaksi atau melakukan satu tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tapi menggunakan akal, dia berpikir, kemudian direnungi, disadari oleh hatinya tentang apa yang akan ia lakukan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad atau tidak. Maka secara lahir manusia ini akan tampak sebagai manusia yang sabar dan tidak terburu-buru. Wal ana'atu, bahasa Indonesia ini yang melarat, bingung kita memberikan makna. Ana'ah ya, kurang lebih seperti itu nanti. Melakukan sesuatu tidak buru-buru, tenang. Warifku, lembut. Rifq juga ada makna sabar di situ. Rifq adalah orang yang tampak di dalam hatinya lembut, tidak kasar, tidak mudah emosi, penuh kasih. Itu rifq. Rifqu. Rifqu. Penuh kasih. Rifq. Sifat yang penuh kasih pada seorang hamba. Sehingga juga tampak dari sifat di dalam hati yang penuh kasih itu, dalam berurusan dengan sesama, akan tampak lembut. Ar-rifku. Sehingga dikatakan, ar-rifku. Ma kana rifku fi syai'i lazanah, wa manuzi'a an syai'i lashanah. Rifiq. Itu tidak akan ada pada sesuatu kecuali memperindah. Dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali menjadi sesuatu itu pasti tidak indah. Kalau seorang sudah tidak ada rifq di dalam hatinya, akan tampak dari wajahnya seram, perilakunya kasar, tingkah lakunya menyakitkan, tidak ada indah bagi seorang hamba yang tidak ada rifqu. Tapi kalau ada di dalam hatinya rifqu, akan menghiasi, lihat. Dari perilakunya secara umum sedap, indah dia, nyaman. Orang dengannya akan merasa nyaman dengannya, rifqu. Sehingga tampak di dalam berurusan dengan anak kecil penuh kasih sayang, dengan keluarga kasih sayang, dengan lawan pun dia adalah tidak brutal. Akan tapi lebih tampak dia adalah orang yang selalu berkasih sayang kepada siapapun, berlemah lembut kepada siapapun, itu adalah rifqu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ini adalah ciri orang yang ahli surga. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan disanjung oleh Allah kelak, terlihat di dunia dengan tanda-tanda berikut ini. Karena ini lanjutan dari surat Al-Imran ayat 133, 34, 35, 36. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً سَبِقَ آخِرَ الْآيَةِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ. Sudah menjadi satu sifat yang menempel pada diri seseorang, dia adalah orang yang mampu menahan emosi dan amarahnya dan tidak akan diluapkan kecuali dengan cara yang benar kepada yang benar, dengan cara yang benar kepada yang benar, dan tidak akan dia melakukan reaksi dari sesuatu yang ada di dalam hatinya, amarahnya, kecuali dengan cara yang benar. Dan kepada objek yang benar, kepada sesuatu yang benar, kemana akan aku arahkan amarahku ini? Sehingga ditahan. Kalau tidak perlu, maka ditahan. Ini adalah luar biasa. Sehingga ada satu sifat namanya marah. Ini juga pembahasan khusus sebetulnya. Marah itu adalah marah. Sehingga ada orang punya emosi marah. Akan tapi yang namanya marah itu tidak serta-merta, tidak semuanya dianggap sebagai satu sifat yang cela, hina. Akan tapi marah itu sendiri ada yang marah terpuji. Yaitu di saat marahnya seseorang itu adalah dibarengi dengan akal dan syariat. Sehingga yang menyuruh marah itu adalah syariat. Disuruh marah oleh syariat, lalu ada emosi di dalam dirinya untuk marah. Jadi marahnya sesuai dengan syariat. Dibarengi dengan akal, maka akan muncul satu sifat yang luar biasa dahsyat marah tersebut, yaitu sifat namanya syaja'ah, keberanian. Sifat berani adalah menjadikan orang bisa menyelesaikan urusannya dengan lawan-lawannya. Asy-syaja'ah. Tidak mungkin seorang terjun di medan laga kecuali ada marah di dalam hatinya. Marah karena Allah, itu marah yang syar'i. Marah karena Allah. Tapi kadhiminal ghaidha bukan di sini. Kadhiminal ghaidha adalah di saat urusannya dengan urusan dirimu sendiri, bukan urusan dengan Allah, bukan urusan hak Allah yang dirobek-robek oleh hamba-hamba Allah. Bukan agama Allah yang dinodai, akan tapi di saat urusan dirinya sendiri diganggu oleh orang lain, maka perlu saat itu ia menata hatinya agar bisa menjadi orang yang meredam amarah, sehingga akal dan syariatnya pun membimbing dia agar membimbing hatinya agar hatinya tidak memerintahkan seluruh anggota tubuhnya untuk membuat reaksi buah amarahnya tersebut. Kenapa? Dibimbing oleh akal dan syariat. Sehingga kalau ada orang marah ini tidak dibimbing dengan akal dan syariat, muncullah sifat yang hina. Yaitu namanya tahawur, sifat ngawur. Marah tidak pada tempatnya. Mungkin membuat kerusakan di muka bumi dengan amarahnya. Dan dia hina. Dan alangkah banyaknya kejahatan dilakukan oleh hamba yang tidak mengontrol amarahnya. Baik. Wal kadhiminal ghaidha, ini urusan dengan urusan pribadimu, bukan urusan dengan Allah. Urusan pribadimu. Ada orang merendahkanmu, ketahuilah, yang bisa merendahkan engkau hanya Allah. Manusia tidak akan bisa merendahkan. Maka jangan terlalu peduli dengan caci maki yang diberikan oleh orang kepadamu. Sebab sejelek-jeleknya caci makian hamba-hamba Allah saat ini kepadamu, khususnya jika ada orang mengemban gelar kemuliaan di dunia, anggap saja ustaz, tokoh masyarakat, seorang alim, pembimbing, guru murabbi, atau bahkan yang digelari wali oleh masyarakatnya, ketahuilah, kalaupun dicaci, dia harus menata hatinya. Tidak boleh yang tampak adalah kesombongan, tidak tahu kalau saya orang baik. Itu adalah penyakit di dalam hati. Kalaupun ada di dunia ini, Anggap saja Anda adalah seorang yang soleh, ahli ibadah, orang yang sangat baik, kemudian Anda dicaci, diolok, dicaci dan diolok. Tidak perlu kita buat reaksi atas cacian tersebut. Tidak perlu kita buat reaksi atas olokan tersebut. Dan ketahuilah sejelek-jelek gelar yang ditempelkan kepadamu, hai orang yang merasa dirinya adalah orang yang baik dan saleh, sejelek-jelek gelar yang diberikan kepadamu, hai orang-orang yang mengatakan dirinya atau merasa dirinya adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah, tidak sedahsyat dan sejelek gelar yang diberikan kepada manusia agung dan mulia Nabi Muhammad oleh musuh-musuhnya. Sesaat Nabi disebut sebagai seorang yang gila. Pernah Anda disebut sebagai orang gila? Nabi disebut sebagai seorang penyihir. Nabi disebut sebagai dengan gelar-gelar yang luar biasa. Disebut sebagai perusak dan sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kita timbang, siapa aku ini? Baru dibegitukan saja, siapa aku? Maka ini menata sampai nanti kita sampai bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah menjadi manusia mulia adalah wal kadziminal ghaiz. Hartamu dirampas oleh seseorang, sanak kerabat atau saudara. Hartamu diambil. Memang diperkenankan timbang membela, man mata duna malihi mata syahidan. Memang boleh kita membela harta kita, halal, karena itu adalah untuk tegaknya hidup rumah tangga kita dan keluarga kita. Boleh, seandainya ada orang membela hartanya, misalnya dirampok dan sebagainya, lalu bergulat sampai kok mati syahid. Iya. Dan boleh membela harta kita, menjaga harta kita, berperang dengan orang yang ingin menodai lima hal, nyawa kita, anak-anak kita, kehormatan kita, anak-anak kita, nasab kita, anak-anak kita, harta kita, anak-anak kita, akal kita, akal anak-anak kita. Boleh kita melawan mereka. Lalu kita mati syahid. Diperkenankan yang demikian itu. Dan kita tidak boleh memang menjadi seorang pengecut. Satu sisi. Akan tapi kapan kadziminal ghaidha ini harus kita hadirkan? Apakah di saat harta kita diambil begitu saja lalu kita Kalau di saat orang akan berbuat, maka kita boleh membuat satu reaksi, bukan ambil sajalah. Oh, tidak begitu. Jangan. Kita jaga harta kita, anak kita. Akan tapi jika ternyata sudah diambil harta kita oleh seorang yang zalim, atau mungkin sanaudzubillah kakak beradik berebut waris dan sebagainya, jangan sampai kita kebawa oleh bisikan ajakan syaitan untuk masuk neraka dengan cara yang berbeda dari saudaranya yang telah masuk neraka lebih dahulu. Saudaranya telah masuk neraka dengan pintu kezaliman dengan saudaranya dengan mengambil hartanya, akan tapi syaitan akan mengajak saudara yang dizalimi masuk pintu neraka yang berbeda. Tapi nanti ketemu di neraka jahanam dengan saudaranya. Oh, ketemu di sini. Yang satu adalah dengan berbuat zalim mengambil harta saudaranya, yang satu dibisiki oleh setan untuk menanamkan kebencian dan amarah kepada saudaranya. Inilah babnya. Mulai ditanamkan kebencian, marah dengan abangnya. Setiap hari marah. Apa buah dari amarah yang terpendam di dalam hati? Nunggu kesempatan saja dia. Kesempatan untuk membalasnya. Sesaat kalau mampunya dengan lidah dia. Mencari kepuasan dengan lidahnya. Bercerita dengan istrinya. Setiap hari menggunjing abangnya. Enggak cukup. Istrinya dibawa untuk masuk neraka. Seanaknya pun dikasih tahu. Tahukah wahai anakku kamu. Itu loh apa manmu itu biarpun kaya itu adalah harta abah dulu. Rawam warisnya tidak dibagi itu. Nah, seanaknya pun diajak masuk neraka jahanam. Lihat. Buah dari apa itu? Buah daripada tidak kadziminal ghaidha. Tidak mencoba menahan amarah. Dan bahaya sekali. Dibawa oleh syaitan dalam kehinaan. Akan tapi bagi yang kadziminal ghaidha di saat orang sudah melakukan satu kejahatan kepada kita, tinggal kita tata hati kita. Apa yang dia lakukan tidak akan luput dari pandangan Allah. Apa yang dia lakukan tidak luput dari catatan malaikat. Dan semua ada hitungannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sibuk ngurusi dia terlebih dahulu. Ngurusi dirimu sendiri. Bagaimana agar aku berjaya di hadapan Allah? Ada kisah orang yang dijahati oleh saudaranya lalu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudaraku jahat, jahat, jahat. Apakah aku harus berbuat membalas dia? Nabi menjawab, kalau engkau melakukan balasan kepada dia, enggak ada beda antara engkau dengan dia. Sama dong. Lalu bagaimana? Bersabar. Wal kadhimin al ghaidha, menahan amarah. Menahan aroma kemuliaan. Sehingga sifat orang yang suka menahan amarah ini juga lebih sejuk. Dicaci makin dan di Allah, tapi ingat. Dicaci dan di Allah adalah dia masih bertakwa. Masya Allah. Alhamdulillah. Kok bukan saya yang mengolok dan mencaci? Kalau saya mengolok dan mencaci kan repot. Lidah kita, lidahku kotor. Sayyidina Isa alaihissalam suatu ketika dicaci maki. Sayyidina Isa alaihissalam suatu ketika dicaci maki dan diolok oleh orang. Direndahkan oleh orang. Membalas dengan kebaikan. Dicaci maki dan diolok membalas kebaikan. Dicaci maki dan diolok membalas kebaikan. Hawariyun, pengikut beliau bingung. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Engkau dicaci dan diolok, kau diam saja. Bahkan kau selalu membalas dengan kebaikan. Sesaat dengan senyummu, sesaat dengan sesuatu yang kau miliki dari hartamu. Nabiullah Isa alaihissalam menjawab, seseorang itu tidak akan mengeluarkan kecuali yang dimiliki. Aku tidak punya seperti yang mereka miliki. Aku tidak punya seperti yang mereka miliki. Ini yang aku punya. Maka kalau orang suka ngomong kotor, ya memang dia punyanya itu. Makanya ada orang kerjanya nyaci maki dan ngolok-ngolok. Wal kadhimin al ghaidha, menahan amarah di dalam hatinya. Menahan amarah. Dan tidak cukup pendidikan dari Al-Quran, dari Allah. Orang menahan amarah bisa saja suatu ketika berubah. Hanya marah yang tertunda saja karena belum punya kesempatan, karena belum punya kekuatan, suatu ketika bisa menjadi kekuatan. Kalau sudah punya kekuatan, biar keluar marah itu. Atau dalam bahasa dendam yang tersimpan, itu musibah. Tidak cukup orang wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, harus lanjutkan ayat wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, memaafkan orang lain. Memberi maaf. Sebisa mungkin kita memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Kita di posisi aman kita. Dan kita di posisi aman di saat kita didolimi. Yang paling repot kalau kita itu berbuat dolim. Bingung. Makanya bersyukurlah kepada siapapun yang ada di sini jika Anda tergolong orang yang didolimi. Kalau sudah berbuat dolim, sudah repot. Sebab kedoliman itu sendiri jelek. Dan kejelekan itu menarik kejelekan Allah. Belum lagi ini mengundang kejelekan yang dahsyat lagi. Kalau yang didolimi tidak terima, akan mendoakan jelek, kita dapat lagi kejelekan di atas kejelekan di atas kejelekan. Dolim. Bersyukurlah kalau kita tergolong orang yang didolimi. Biarpun kita tidak menghendaki ada kedoliman di antara kita, akan tapi jika ternyata dalam sebuah keluarga atau masyarakat ada kedoliman, maka jangan sampai kita berbuat dolim. Kalau kita didolimi, akan diangkat derajat kita. Bahkan kalau kita didolimi oleh hamba-hamba Allah, artinya Allah telah memindahkan kita satu wilayah yang luar biasa agung. Wilayah subur. Dengan kesabaran kita akan diberi oleh Allah pahala berlipat ganda. Di saat memanjatkan doa akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji akan membela. Allah yudafi'ul ladina. Allah yang akan membela. Jadi kita akan masuk satu wilayah yang luar biasa, subur. Dengan pahala-pahala. Jika kita didolimi. Wal'afina aninas, maka dari itu berlapang dadalah engkau, lapangkan hatimu di saat berhadapan dengan orang yang menyakitimu, dan berusahalah untuk melupakan semua kesalahan hamba-hamba Allah kepadamu, apalagi dia adalah umat kekasihmu, kekasih Allah Nabi Muhammad. Tidak ada perlunya kita merindukan orang masuk neraka jahannam. Jangan merindukan seseorang masuk neraka jahannam. Jangan merindukan seseorang masuk dalam murka Allah. Jangan. Itu kebusukan jiwa. Berharaplah agar siapapun yang berbuat kesalahan kepada kita segera diberi oleh Allah kesadaran. Dan semoga Allah mengampuninya dan mengangkat derajatnya. Selesai. Maafkan. Maafkan dengan sungguh-sungguh. Bukan maaf basa-basi. Hanya karena dia itu memerankan sebagai orang yang sangat memaafkan. Jadi gampang mengucapkan, aku maafkan, maafkan. Memaafkan dan itu adalah sifat yang melengket, melekat, bahkan menyatu dalam dirinya, mendarah daging dalam dirinya. Jadi secara otomatis Allah. Jadi dasar dan maafnya adalah maaf yang disadari. Kalau ini adalah kemuliaan, aku tidak boleh marah kepada orang tersebut. Seperti dikisahkan dalam pada zaman dahulu ada seorang alim besar, Imam Muhammad Al-Bakir, salah satu dari cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu kebetulan diberi oleh Allah karunia seorang putra. Masih bayi, masih merah. Bayi yang merah di pangkuannya. Lagi mengadakan acara syukuran, mungkin kita katakan seperti walimahan begitulah. Lagi syukur atas kelahiran seorang putra. Tamu banyak, makanan dihidangkan. Dan di antara makanan yang akan dihidangkan adalah kambing guling. Kambing guling ditaruh di atas talam kambing, diantarkan oleh budaknya. Tiba-tiba sang budak, di saat menghantarkan kambing guling ini, kakinya nyandung ke tikar, sehingga tanpa ia sengaja, kambing itu terlempar dan jatuh di bayi yang masih merah. Dan bayi itu menjerit sekali. Setelah itu tidak ada suaranya lagi dan tidak ada nafasnya. Imam Muhammad Al-Bakir manusia biasa. Bukan Nabi yang maksum. Tapi dijaga oleh Allah. Tidak sampai melakukan dosa. Yang maksum hanya Nabi saja. Kalau kekasih Allah mahfud, terjaga. Tidak bisa digelari maksum bagi kekasih Allah. Imam Muhammad Al-Bakir manusia biasa. Akan muncul amarah di dalam dirinya. Dan di saat akan muncul amarah tersebut, budaknya orang alim itu bukan hanya sekedar bekerja saja, akan tapi kupingnya itu selalu mendengar perkataan gurunya atau tuannya Imam Muhammad. Di saat melihat wajahnya Imam Muhammad Al-Bakir merah, tanda amarah, maka sang budak pun membawakan ayat ini. Dibacakan ayat ini dengan sempurna, dengan suara yang enak, dan dengan kalimat yang dengan lesan yang tartil dan fasih. Wal kadhiminal ghaidha. Para kekasih Allah itu punya ciri khas yang sangat menempel pada dirinya adalah apa? Insyaf. Kalau dinasihati oleh siapapun, biarpun itu muridnya, budaknya, lihat, ini lo cari ciri kekasih Allah. Dan ciri Abu Jahal juga ada terlihat. Ciri Abu Jahal kalau diingatkan itu pasti berubah mukanya. Itu Abu Jahal sudah. Biarpun jubahnya gede, imamahnya lebih gede dari ini. Abu Jahal berjubah. Dan kadang Abu Jahal juga berkerudung, hati-hati. Jangan. Kalau diingatkan langsung, apa itu? Tapi kekasih Allah punya ciri khas kalau diingatkan, langsung sadar. Bahkan Imam Muhammad dalam disebutkan di saat mendengar ayat Al-Quran itu langsung koreksi diri. Ayat ini sungguh ayat yang sangat sering aku baca. Akatapi aku belum pernah merasakan mengamalkan ayat ini. Dan sekarang aku diingatkan oleh budakku. Di saat aku mulai marah, aku dibacakan ayat ini. Aku harus mengamalkan ayat ini. Lah gitu. Kalau dengar firman Allah, tidak usah ditunda besok aja. Tidak usah. Akhirnya saat itu Imam Muhammad langsung merubah. Dari semula wajahnya mulai merah, tiba-tiba mulai redup. Mulai sejuk. Hilanglah merah wajahnya. Mulai sejuk. Kembali kepada normal. Garis-garis senyum wajahnya sudah mulai terlihat. Karena para kekasih Allah punya ciri khas wajahnya adalah bassam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam punya wajah bassam, terseling tersenyum. Dan mulai wajah cerianya terlihat. Sang budak melanjutkan ayat yang dibaca tadi, wal afina anin nasi, dan memaafkan manusia. Sang imam pun sambil tersenyum melihat kepada sang budak, aku maafkan engkau wahai budakku. Aku maafkan engkau wahai budakku. Bersyukurlah sang budak. Karena bersyukur sang budak tidak mau memotong ayat Al-Quran yang dibacakan kepada Imam Muhammad Al-Bakir. Sang budak melanjutkan bacaannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya untuk menyanjung. Kebaikanmu luar biasa. Allah senang dengan orang yang suka berbuat baik wahai imam. Ternyata Imam Muhammad Al-Bakir mendengar ayat yang terakhir ini. Menoleh ke kiri kanannya. Kemudian bertanya, kemudian menoleh ke kiri kanannya, kemudian mengambil uang yang ada di sampingnya, ada mengatakan adalah ikatan emas, lalu diambil, diberikan kepada sang budak, lalu berkata, wahai budakku, engkau mulai saat ini aku merdekakan, dan layaknya orang merdeka adalah tidak ada urusannya dengan tuannya, mencari rizki sendiri. Kalau seorang budak diberi makan oleh tuannya, tapi hari ini kau merdeka, ini bekalmu untuk menjadi orang merdeka. Ya? Oh, terlalu tinggi. Memang tinggi. Anaknya meninggal masih bisa senyum, bagaimana gitu. Kenapa? Orang ini tidak sengaja membunuh. Orang ini tidak sengaja, bahkan niatnya ingin berkhidmah, ingin membantu, ingin memuliakan sang imam. Tapi salah, enggak sengaja. Dan tidak dosa memang orang itu di hadapan Allah. Tidak dosa. Dimaafkan oleh sang imam. Allah. Bagaimana dengan kita kadang-kadang? Mobil keserempet sedikit saja. Bahkan. Dan kami menemukan limungan. Misal kalau dikatakan ahlu Yaman arakku kolban itu afidatan. Dalam hadis Nabi itu aku menemukan inil ajitu nafas rahman min jihatil Yaman. Aku menemukan nafas rahman dari jihad Yaman. Biarpun sekarang kali dihobok-hobok oleh musuh-musuh Allah. Dijaga orang Yaman harus gulet terus. Yang gulet adalah bukan orang-orang yang kenal manhaj salafun as-soleh. Mereka yang gulet adalah orang yang itu loh, yang muslim dia. Muslim. Tapi yang muslim mengajak perang. Ini memfitnah, mengkafirkan dan sebagainya. Aslinya sana lembut. Jadi kalau kita menemukan peperangan di Yaman itu bukan dinis, itu adalah bukan peperangan orang-orang yang manhaj kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyyati sufiyyati. Tidak. Ini adalah model-model manusia-manusia ekstrim yang sesaat mengkafirkan itu loh. Entah yang dikafirkan sahabat Nabi atau yang dikafirkan para waliullah. Lah ini kerjaan mereka hari ini, dan juga ada yang keluar dari itu adalah urusan dunia materi, urusan pangkat dan kekuasaan. Tapi para kekasih Allah di sana lembut. Bahkan orang awamnya itu lembut. Jadi kita menemukan kalau lagi serempetan mobil saja, trik itu, trik, oh, afan, mama afan, oh, selesai. Keserempet mobil, mobilnya terkena kemunduran, oh, maafkan saya, wak, aib, surat, selesai. Kalau lagi marah itu begitu mudah meredakan. Kita memang menemukan orang berantem dan sebagainya. Ada orang ngai, menemukan tarian dan selalu ala Nabi. Suruh selalu, mau, enggak jadi kalau Allah salli ala Muhammad ini kan enak benar itu. Sallu ala Nabi. Nah, ini. Jadi ada arqu afidatan yang hatinya lebih lembut, hatinya lembut dari yang lainnya. Dan begitulah sifat-sifat orang mulia. Jadi kalau dia tertimpa musibah malah dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudil afwa. Mungkin akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, sebab ada pesan khusus ini, ada sedikit pesan khusus untuk menyempurnakan kegiatan kita di bulan Ramadan. Baik, ya, Ramadan ada pesan bagi siapapun yang di bulan Ramadan ini mungkin dia harus punya banyak pekerjaan. Kalau tadi kan sampaikan sama Nanda Ustaz Syaf, apa itu? Jangan sampai di bulan Ramadan mundur ibadahnya dan sebagainya. Mungkin ada yang ngomong, gimana ini toko saya? Kain saya? Kue saya? Mau mudik? Ini. Baik. Mungkin itu sebuah kegiatan rutin. Anda ingin kencang ibadah, orang datang mau beli kue. Ya kan? Usetannya gede kan di situ. Kalau tidak kan mana? Akhirnya Anda pun harus melayani bagaimana? Baik. Anda harus pandai menyisihkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah secara khusus. Dan barangkali kekhususan ini tidak banyak waktu untukmu. Kalau memang kita sudah kerepotan memberikan waktu yang banyak untuk Allah khusus, tapi harus ada waktu khusus. Apakah antara maghrib dengan isya, mungkin Anda tidak bisa. Tapi jangan mundur, yang sudah itikaf nanti malam jangan mundur gara-gara omongan kita saat ini. Ini kacau ini. Ini bagi yang belum bisa itikaf kayak semalam itu. Yang masih sibuk dengan urusan. Paling tidak hidupkan antara maghrib dengan isya, aku tidak boleh urusan dengan duniaku. Atau maghrib dengan isya lagi rame-ramenya, maka dari itu ambil setelah isya sampai berapa jam. Orang itikaf di sana sabo di rumah harus aku meningkatkan ibadah, enggak boleh ngapa-ngapain. Goodbye televisi. Terus harus menyisihkan waktu. Kalau ternyata malam enggak bisa, enggak tahu karena kerjaannya di malam hari. Semoga Allah menjauhkan dari kesibukan yang salah. Baik, sisihkan siang hari untuk Allah, itikaf di siang hari. Pokoknya jangan sampai ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini. Dan mentok-mentoknya terakhir ini adalah jadikan tempat usahamu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pastikan di saat Anda menanti di toko, saat ini Anda adalah dengan tadi disampaikan menutup matamu, jangan melihat yang haram. Kalau mungkin ada yang belanja adalah anak gadis yang ngelindur, pergi ke toko pakai baju tidur misalnya. Nah, yang ngelindur kan ya. Misalnya Anda kalau ada seorang anak gadis atau ibu-ibu yang ngelindur, ya sudahlah, Anda jangan melihat. Anda ngelihat kue yang Anda jual, enggak usah ngelihat dong dia lagi ngelindur kok. Ya mungkin Anda menjaga mata Anda, lihat. Usahakan mata, televisi semuanya, lihat. Apa yang kita lihat di televisi itu? Kita buang-buang pahala itu semuanya. Paling tidak ini saja sudahlah. Kalau kita tidak bisa meningkatkan kualitas ibadah, kita paling tidak nih, kita jaga dari hal-hal yang Allah tidak suka. Jaga mata kita, jaga telinga kita, lihat. Jaga lidah kita untuk membicarakan siapapun, lihat. Di rumah kita sendiri sudah. Enggak usah kemana-mana. Kalaupun harus toko, tetap menjaga, mohon maaf. Kalau memang ada yang datang keluar masuk, memang orang yang bermacam-macam, karena Anda melayani orang bermacam-macam, tapi Anda harus menjaga. Dan bisa menjaga mata, menjaga itu urusan hati. Kalau hatinya tidak menjaga, biarpun kamarnya ditutup, lubang itu buat ngintip, paham tidak? Kalau hati kotor, ini urusannya bukan urusan tempat saya aman atau tidak aman. Yang menjadi masalah adalah hatimu itu aman atau tidak. Tadi disebutkan jendelanya kamu tutup atau tidak. Jadi mata. Jadi paling tidak kalau di toko ibu, bapak, bapak berusaha lo untuk menghindar. Untuk kalau mungkin ada datang buka aurat silakan. Mbak pilih saja mbak silakan. Kalau datang kuenya, kuenya belajar. Kuenya dirayain selesai, masya Allah. Dan ya, pastikan Anda akan melakukan sesuatu yang menjadikan Anda jera di saat Anda melanggar. Misalnya apa? Kalau tanpa Anda sadari, mungkin sekali Anda tanpa sadar melihat mengikuti gerak-geriknya, mengikuti langkah-langkahnya, atau memperhatikan salah satu anggota tubuhnya yang menurut Anda menarik bagi kaum pria. Langsung saja, Anda hantam dengan hukuman-hukuman di hadapan Allah. Misalnya apa? Sudah. Aku sudah mulai menghindar. Kenapa aku perhatikan betisnya? Aku denda 1 juta. Nah, misalnya, aku denda dengan sholawat berapa kali. Aku denda diriku. Lakukan yang demikian. Biar nanti terjaga, kalau nyantai aman saja nanti. Dan berkembang loh namanya maksiat itu. Itu. Jadi Anda di toko biasakan tetap dengan menjaga anggota tubuh dari sesuatu yang diharamkan Allah. Lebih dari itu, beramallah. Sambil nunggu kita bisa membaca sholawat. Atau Anda membaca ayat Al-Quran yang Anda fahami. Yang Anda hafal. Atau berzikir-zikir-zikir yang Anda bisa. Jadi biarpun Anda kelihatan duduk di tengah pasar, akan tapi pasar Anda telah menjadi masjid. Menjadi ma'bad, tempat ibadah. Anda bisa duduk situ sambil. Jadi saat ada pembeli Anda bersyukur, saat tidak ada pembeli Anda bersyukur. Anda alhamdulillah sepi nih, bisa banyak solawatan nih. Solawatan. Alhamdulillah sepi. Hari ini loh baru kita dapat ilmu sepi alhamdulillah. Sepi ya insyaallah. Kalau di saat ada pembeli alhamdulillah Allah. Ini kelihatannya orang pasar, tapi ternyata orangnya selalu hatinya dengan Allah. Dia biasakan jadi tempat-tempat kita berada, kita jadikan tempat mengadu kepada Allah. Jangan mengadu kepada Allah, jangan nunggu nanti sampai di musola. Musolanya panas lagi. Jadi dimanapun kita berada, sehingga itulah orang yang berjalan dengan Allah. Jadi kita hati kita biasakan dengan yang demikian itu. Nah ini indah, biarpun dengan kesibukannya tidak akan terlepas dari rombongan kemuliaan ini. Kemudian setelah itu apa? Mungkin ini, barangkali ini bisa disampaikan kepada siapapun yang berada di dalam perjalanan. Masalah sholat sunat di atas kendaraan. Ini ada, sholat sunat di atas kendaraan. Jadi kalau orang melakukan sholat sunat, sunnah di atas kendaraan adalah diperkenankan. Bahkan Nabi SAW juga melakukan yang serupa. Nabi SAW melakukan sholat di atas kendaraan. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan pertama waktu kita membicarakan tentang masalah sholat terawih. Di situ ada satu hadis Nabi, bahkan yusalli yutiru ala rahilatihi. Nabi Muhammad melakukan sholat itu di atas kendaraannya. Dan di situ ada riwayat-riwayat dari Nabi SAW tentang hadis-hadis Nabi sholat di atas kendaraan, tapi dengan catatan. Sholat di atas kendaraan boleh tidak menghadap ke kiblat. Sholatnya adalah syaratnya apa? Yang pertama adalah sholat sunnah Yang kedua adalah dalam keadaan bepergian. Bepergian itu adalah di sini tidak harus pergi jauh, yang boleh dikosor. Artinya memang pergi. Memergi mungkin ke kota sebelah atau nak. Kalau hanya dari depan ke belakang naik motor, sholat sunat. Ya enggak begitu dong. Ya begitu. Bukan, ini bukan bepergian. Atau pindah rumah bibi, paman. Yo ke rumah bude. Mana bude sebelah. Sholat sunat di atas kendaraan. Ya bukan gitu. Harus ada safar bepergian. Biarpun bepergiannya itu adalah bukan bepergian yang boleh dikosor. Tidak. Yang penting kita dalam bepergian dan sholatnya sholat sunnah, maka kita bisa melakukannya dengan di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Kiblat kita adalah mana arah kendaraan kita berjalan. Adapun jalan rukuk sujudnya adalah tidak perlu kita sampai sujud, cukup kita dengan rukuk merundukkan kepala kita, kemudian sujudnya merunduk lebih dalam lagi, dan lakukan yang demikian ini agar Anda tidak tertinggal dari rombongan orang-orang mulia. Anda tidak tertinggal dari rombongan orang-orang mulia. Nah, ini. Khususnya ini yang hadiah yang kami sampaikan, risalah cinta buat orang yang lagi mudik. Jangan sampai mudik kehilangan traweh, maksiat di jalan, macam-macam. Tapi Anda di atas kendaraan, lakukan itu semuanya. Apalagi khususnya bagi Anda yang tidak usah memegang kendali kendaraannya. Tidak jadi sopir, tidak ini. Biarpun jadi seorang sopir, bisa melakukan yang demikian itu. Kalau nggak tahu. Dan Nabi melakukan yang demikian, bahkan Nabi dalam keadaan memegang pelana atau memegang kendali unta yang dinaikinya. Jadi ini adalah sholat-sholat sunnah di atas kendaraan agar semakin yakin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli tatawwu'a, sholat sunnah. Wawarakibun, dan di beliau dalam keadaan naik kendaraan ala ghairil kiblati, tanpa menghadap ke kiblat. Ini maka jangan sampai ada ketinggalan. Cukup Anda waktu mau memasuki mobil Anda mengambil air wudhu, kemudian sepanjang perjalanan Anda bisa melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang perjalanan, masya Allah, sehingga tidak ada yang tertinggal traweh. Tidak ada tertinggal traweh Anda. Mungkin ada di dalam bepergian setelah mengambil Anda selakukan sholat, sebab traweh harus setelah sholat isya. Anda mungkin sholat maghrib dulu di jamak karena Anda bepergian, jamak takdim misalnya. Anda sholat maghrib sekaligus sholat isya, baru setelah itu Anda traweh. Jadi traweh dilakukan di waktu maghrib juga boleh, tapi syaratnya sudah sholat isya di atas kendaraan, bahkan mungkin lebih dari traweh. Kalau perjalanan dari sini Jakarta 6 jam, 5 jam, waduh, tidak tahu nih berapa rakaat. Dan jadikan ini kebiasaan, bukan saja di bulan Ramadan. Hanya ini hadiah Ramadan, ilmu di bulan Ramadan. Yang akan kita amalkan di luar Ramadan. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar juga meriwayatkan satu hadis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli fi safari. Dan ini yang dijadikan syarat oleh para ulama, harus berada dalam bepergian. Nabi melakukan sholat fi safari, di dalam perjalanan. Ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat, ke arah mana kendaraan itu berjalan. Jadi tanpa harus menghadapkan wajahnya ke kiblat, tidak. Kemana arah kendaraan berjalan, disitulah kiblat yang di arah yang diadap Nabi menghadap. Di mana arah kendaraan, Nabi menghadap ke arah situ. Yumi'u ima'an. Yumi'u ima'an, dengan mengisyaratkan ima. Jadi ima itu mengisyaratkan dengan kepalanya. Waktu rukuk, rukuk. Isyarat. Waktu sujud, ngerunduk lebih dalam lagi. Sholat al-layli, Nabi melakukan sholat malam. Illal faraid, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu tidak boleh. Baru boleh sholat fardu dengan aturan syarat-syarat seperti yang sudah kita jelaskan di dalam sholat di atas kendaraan dan di saat macet tol. Itu ada pembahasan tentang bagaimana sholat fardu di atas kendaraan. Akan tapi ini dalam keadaan normal. Yang kita bisa turun, padahal kita bisa turun, tapi sholat sunnah boleh dengan ini. Kita di atas kendaraan, lakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Wa yutiru ala rahilati, hadis selanjutnya, melakukan sholat witir di atas kendaraannya. Bukan sholat malam saja, para ulama menjelaskan sholat siang pun boleh. Jadi ini orang cerdas, orang hebat, tahu perjalanan dari sini ke tempat tujuannya adalah 1 jam setengah. 1 jam setengah, sayang, daripada saya bengong lihat bangunan, oh kemarin ada sini, Allah cepat banget tuh, itu bangunan siapa? Tidak dapat duit ngomong gitu. Oh ya Allah tingginya, astagfirullah, masya Allah. Nah, bukan. Digunakan untuk berzikir atau untuk melakukan sholat. Jadikan perjalananmu antara zikir dengan sholat. Allah, mudah. Untuk menjadi kekasih Allah, kelihatannya jalan tok. Apalagi di saat Anda bepergian, upayakan Anda bisa melakukan sholat yang banyak di atas kendaraan, sehingga waktu Anda pulang sampai di rumah, lihat, tinggal Anda lihat ketemu ibunda, senyum dengan ibunda, mungkin anak-anak di rumah, istri di rumah, suami di rumah. Kalau suami tidak ada, istri kan tidak pergi-pergi. Insya Allah, istri di rumah, anak-anak di rumah. Ini indah, jadi bukan langsung, mas ntar bu, mau terawih dulu nih. Jadi gitu, terawih. Cuman juga jangan salah paham dalam hal ini. Salah paham nih, ada orang yang salah paham, oh sholat di atas mobil lebih mudah nih, pahalanya lebih banyak lagi. Akhirnya apa? Mang, yuk kita sholat isya di tempat yang jauh. Terus habis sholat isya pulang tarawihnya di mobil aja. Wah ini kacau ini. Sehingga habis sholat isya pada pulang semuanya. Oh enggak begitu. Ini ada orang bepergian. Memang orang dalam suasana bukan sholat tarawihnya di atas kendaraan sama istri yang berdua, bukan itu. Ini solusi bagi siapapun yang memang jika tidak melakukan sholat tarawih saat itu, sampai di rumah mungkin ketinggalan tarawih dan mungkin sudah akan malas melakukan tarawih. Bukan urusan tarawih, ibadah apapun. Jadi sholat di atas kendaraan adalah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lakukanlah ini agar Anda tidak tertinggal dari kelompongan orang-orang mulia tersebut. Ya, lakukan sholat di atas kendaraan. Biasa Anda menghadap kiblat, nutup aurat ya, syaratnya seperti biasa. Cuman yang tertinggal adalah kiblat, sujud, rukuk yang sesungguhnya. Adapun aurat tetap Anda menutup aurat dengan kaos kaki di kakinya kalau wanita. Kemudian dengan makna-makna ini sudah sah. Allah, ternyata kekasih-kekasih Allah itu yang punya ilmu itu kesempatan menghadap kepada Allah banyak. Bahkan setiap waktunya adalah menghadap kepada Allah. Tapi orang yang jahil, orang yang belum mengerti itu, ya enggak karu-karuan perjalanannya, ngomong saja, cerita sana cerita sini. Sholat hanya nanti kalau sudah di musolanya dok. Musolanya panas lagi dia. Jadi sehari mana sholat 4 rakaat sudah cukup, 6 rakaat sudah banyak. Tapi para kekasih Allah tidak mustahil. Makanya kalau kita mendengar sejarah para kekasih Allah, sehari melakukan sholat 200 rakaat, sehari melakukan sholat 500 rakaat. Karena waktu bagi mereka adalah dengan Allah semuanya. Di atas kendaraan dia bisa sholat. Kalau duduk di mana? Kalau duduk sebuah tempat yang penting halal, maka dia tidak pernah duduk kecuali punya saksi sholat. Misalnya dia kunjung di sawah, dia sudah ada duduk. Sebelum duduk dia sholat. Berdiri sholat. Mau pergi tempat lain sholat. Indah. Dan Tuhan kita satu. Allah yang bisa menjadikan beliau seperti itu dan bisa menjadikan kita. Insyaallah, semoga kita dijadikan ahli-ahli ibadah ya. Ini saja, mungkin hadiah bagi yang saat ini mau merencanakan mudik ya, ambil air wudhu, sepanjang perjalanan hendaknya Anda dengan air wudhu agar dijaga oleh Allah. Diriwayatkan dari Sayyidina Isa alaihissalam, man asabathu musibatun wa huwa ala ghairi taharatin falayalumanna illa ala nafsih. Kalau ada orang tertimpa musibah dalam keadaan dia tidak punya wudhu, ya salahnya sendiri, sebab wudhu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, sewang katil kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar, aradukun, dan juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian terjawab bagi para jamaah. Yang ingin bertanya kami persilakan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya, yang saya hormati dan Allah muliakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Buya, saya mau bertanya bagaimana hukumnya meminjam uang dari BRI, sedangkan saya melakukan, dan apabila itu haram, bagaimana saya sudah terlanjur terjerumus mengutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya dari jamaah ibu-ibu. Iya, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Buya Yahya, yang saya hormati, yang saya muliakan. Saya Nuraini. Saya mau bertanya, di tempat saya setiap tarawih itu cepat banget, terus setiap barisan itu selalu

bunga, tidak makan riba, tapi saya makan bunga. Oleh, saya enggak makan nasi, makan lontong sama ketupat. Siapapun yang masih berada di kubang kehinaan ini, semoga Allah angkat berkat majlis mulia ini. Allah angkat, semoga Allah jauhkan kita dari riba. Dan siapapun yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir di tempat ini, yang masih berurusan dengan dunia riba, semoga Allah entaskan dari kehinaan itu dan diganti dengan lebih berkah, lebih banyak, lebih manfaat. Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Jangan khawatir. Baik, ini jawabannya. InsyaAllah ya. Dan ngadulah kepada Allah. Ngadu. Minta agar dibebaskan urusan hutangnya. Kemudian masalah sholat buru-buru, sudah kami sebutkan pada, ceritakan, kami sampaikan waktu membahas masalah sholat tarawih. Jika ada seorang imam sholat yang ngebut, sampai banyak hurufnya yang hilang, maka Anda sholat di belakangnya tidak dapat pahala. Sudah capek, enggak dapat pahala. Anda dapat dosa. Pak lurahnya pun, pak kunya juga dosa kalau membiarkan orang itu. Pak presidennya pun dosa. Waduh, repot jadi presiden. Orang di kampung sholatnya ngebut jadi dosa. Kenapa? Imam wajib merubah kalau membiarkan dosa. Kata Imam Nawawi, itu lahan, kalau orang ngebut jangan sholat di belakangnya. Ngebut sampai enggak kebaca hurufnya, enggak amin. Amin. 20 rakaat 15 menit. Bahkan katanya berapa? 7 menit. Gimana tuh? Sudah enggak benar ngaku keramat lagi ini, kerepot ini. Musibah ini orang. Enggak ada. Jangan begitu, haram kita. Haram melakukan sholat semacam itu. Dosa main-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan Anda sholat di tempat tersebut. Lebih baik Anda sholat sendiri kalau memang seperti itu. Lebih baik lagi adalah Anda sholat ngambil jamaah, buat jamaah sendiri. Karena dia ngebut. Dan kami himbau kepada siapapun jadi imam, jangan ngebut. Sempurnakan bacaan fatihahmu. Sempurnakan bacaan fatihahmu. Anggap saja cepat, tapi tidak boleh ada huruf yang terbuang. Tidak ada boleh ada mat yang terkurangi. Ini bacaan itu. Kemudian untuk mengeruskan barisan, ibu pelan-pelan ya, kalau urusan itu ya, itu bertahap, ada hubungannya dengan ilmu. Kalau jamaah belum ngerti bagaimana merapatkan barisan, ya nanti kalau Anda tarik, nanti tambah diseng, tambah dicemberutin Anda nanti. Jadi biarkan saja seperti itu, nanti perlahan-lahan. Dan tugas mengatur barisan yang paling pertama dan utama adalah tugasnya imam. Imam yang mengatur barisan. Imam yang mengatur. Sehingga tolong dirapatkan barisannya yang lurus. Karena Nabi memerintahkan sawu sufufakum, luruskan barisanmu. Jangan sampai kalau ada kambing lewat bisa. Dulu itu kan sholatnya di padang pasir, ukurannya kambing. Jadi ada kambing masih bisa di antara kaki kita, kemasikan kambing kecil, enggak boleh. Kambing kecil. Kalau ada kambing kecil masuk, jangan sampai, kalau bisa. Ini gambaran saja, dari rapatkan. Itu adalah merapatkan barisan, tapi itu perlu proses, Bu. Jangan sampai menjadikan permasalahan berat gara-gara itu. Tapi kalau bacaan tadi, Masya Allah, harus. Kita tegas dalam urusan bacaan yang enggak benar. Lahan haram membaca Al-Quran dengan lahan bagi yang mampu. Tapi membaca Al-Quran dengan lahan bagi yang tidak mampu, enggak ada masalah. Karena belum bisa. Orang enggak bisa menyebut ar-ra'. Ada kan? Ada orang enggak bisa menyebut ha. Ada orang enggak bisa menyebut pak. Cuman Alhamdulillah Fatihah enggak ada fa-nya. Aman orang Sunda. Fatihah ada fa-nya enggak? Nah, ada Alhamdulillah. Jadi orang Sunda selamat di sini. Tidak ketahuan kalau dia lahan ya. Tidak ada fa-nya. Tidak ada pa-nya ya. Surat Al-Fatihah itu tidak ada fa-nya. Jadi ya, baik ya. Betul tidak ada fa-nya? Tidak coba. Ada tidak fa-nya? Tidak ada ya. Bebas sudah. Tidak ada fa-nya ya. Jadi orang Sunda aman. Cuman orang Jawa Timur ini ha itu jadi kaf biasanya. Namanya bagus. Namanya siapa? Ahmad juga jadi Ak, Hambali jadi

Jenis amwal ribawiyah, harta-harta yang mengandung riba adalah emas dengan emas, uang dengan uang, makanan dengan makanan, beras dengan beras. Kalau ditukar, saya beli beras dengan beras tapi beratnya beda, tidak sah. Nah ini, itu adalah termasuk ini. Dan memang subhanallah berkembang kejahatan. Orang mau berbuat baik pun masih dimasukkan ke neraka dulu nih. Kan maunya berbuat baik, mau membantu, ngasih anak kecil sedekah, baik kan? Tapi waktu nuker duitnya sudah dengan haram, masuk neraka dulu nih. Kenapa tidak resmi saja? Ya, resmi misalnya apa? Pakai akad. 100.000 dapat tukar 100.000. Cuman nanti jasa nukernya saya ini harus ada dong. Jasa nuker nanti akan saya tukarkan, saya jasanya mana? Ada jasanya. Memang dia nukerkan, korki ke sana dan sebagainya. Harus ada akadnya yang berbeda di sini. Ini loh jasamu. Kalau mau seperti ini, jadi ada berbeda. Sebetulnya menjadikan halal itu adalah karena akad yang benar. Tapi langsung tukar ini. Oh, belum bersedekah sudah melakukan haram. Belum bersedekah sudah melakukan haram, membuka kebaikan dengan dosa. Na'udzubillah. Jadi itu adalah haram dan itu masuk riba. Namanya riba fadl, riba fadl. Riba fadl adalah menukar sesuatu yang jenis dan macamnya sama dengan berbeda, dan itu hukumnya adalah masuk hukum riba, riba fadl. Jadi ingat bahwasanya riba tidak selalu harus ada yang dirugikan, bahkan sama-sama diuntungkan pun masih urusan riba, sebab urusannya adalah melanggar Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan lupa malam ini adalah malam iktikaf selanjutnya, malam 22. Dan kami himbau kepada siapapun tokoh masyarakat atau yang diberi amanat oleh Allah untuk ngurusi musala dan masjid, hidupkanlah masjid dan musolamu. Biarpun hanya dengan dua orang, yang penting ada kehidupan, itu akan menggugah orang lain. Anda akan ditemani dengan makhluk Allah yang lainnya. Jin akan itikaf dengan Anda. Malah takut nanti begitu. Dan betul, ada jin, ada jin juga itikaf. Jin akan bersama kebaikan. Malaikat-malaikat itikaf dengan Anda. Kemudian, dengan kehidupan yang ada di musola itu, lihat akan mengundang orang. Paling enggak dia tahu di situ ada orang itikaf 10 orang, tetangga yang enggak biasa itikaf, oh ada makanan, bawa ini, bawa nanti biar untuk malam-malam. Baik atau tidak? Baik dia, belum bisa itikaf tapi melakukan kebaikan. Kalau enggak ada itikaf, enggak bikin kue itu. Enggak apa-apa ibu, bagian bikin kue dulu deh. Nanti setelah melakukan kebaikan terbawa hatinya, sebab kebaikan itu akan membawa kebaikan, seperti kejahatan akan menarik kepada kejahatan. Jadi senang dulu, oh saya ingin lintasan hati, saya ingin besok dari 2 orang menjadi 4 orang, dari 4 orang menjadi 6 orang, dari 6 orang menjadi ini, tahun ini, dan istiqomah. Jadi para tokoh hendaknya memulai dari musola sendiri, masjidnya sendiri, hidupkan, dimulai dari jam 12 sampai pagi, atau jam 2 sampai pagi, upayakan untuk menghidupkan itu. Anda memberi contoh terlebih dahulu. Urusan ikhlas adalah urusanmu dengan Allah. Jangan sok saya akan iktikaf di rumah sajalah, takut riya. Urusan riya bukan urusan itu. Urusan riya urusanmu dengan Allah. Memberi contoh adalah tugasmu, kalau enggak adalah tokoh. Urusan riya adalah tata hatimu nanti dengan Allah. Sebab kalau Anda tidak mencoba menghidupkan musola, masjid dengan itu semuanya, maka ketahuilah orang tidak akan tergugah untuk melakukan kebaikan. Baik, itu saja iktikaf. Nanti malam kita bersama iktikaf di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon jam 12 ke atas. Kemudian juga di Masjid Umar sini ada, di Masjid Al-Bahjah, kemudian juga di Masjid Waru, dan juga adanya di Masjid Buyut nanti juga ada. Baik, ini saja. Dan Majlis Ramadan Zawiyah Duha tetap ada insyaallah, kecuali hari Sabtu Ahad, karena beriringan dengan majlis ini Zawiyah Duha ditiadakan. Besok Senin biasa syarah Jawhartut Tauhid jam 10 pagi di sini. Jam 10:30, 1 jam. Kemudian itu saja yang tersisa. Adapun sore sama sore, majlis sore biasa majlis Arba'in Nawawiyah. Pendaftaran santri Tahfidzul Quran Al-Bahjah sudah ditutup. Kalau sudah ditutup enggak usah ditulis. SD-ku, SMP-ku sudah ditutup lagi. Akhirnya dibaca lagi. Baik, yang masih dibuka adalah SMA-ku. SMA-ku masih dibuka hingga akhir Ramadan. Dan juga TPQ dan DTA untuk khariji juga dibuka sampai Ramadan. Mulai 20 Ramadan sampai 30 Syawal. Kemudian jangan lupa perjuangan. Mumpung Ramadan, niatlah yang banyak. Apapun yang Anda miliki. Kita perlu potensi-potensi yang akan kita kumpulkan. mulai dari media-media. Jika ada di antara yang hadir yang mendengar suara ini punya keahlian dalam dunia media, maka hendaknya bisa bergabung. Mulai dari sebagai seorang penyiar radio, teknisi, kemudian internet, bermacam-macam video, syuting, segala macam IT. Jika ada di antara yang hadir punya bakat yang demikian, ayo mumpung Ramadan niat yang mulia, bergabung dengan kemuliaan ini. Anda coba dulu. Anda coba untuk bertanya. Barangkali Anda termasuk orang yang dijodohkan oleh Allah dalam kemuliaan. Kemudian atau yang punya tenaga, keahlian, apakah dia punya pakar-pakar atau sarjana-sarjana teknik sipil atau apa, ingin membuat perencanaan pembangunan, atau mungkin orang yang punya harta, punya keahlian apapun, ayo bergabung mumpung Ramadan. Lintasan-lintasan kemuliaan yang ada di dalam hatimu itu panggilan Allah, jangan engkau abaikan, jangan engkau biarkan, jangan engkau lupakan, jangan engkau sia-siakan, sambut itu. Jadi ayo bergabung di bulan mulia ini, yang punya keahlian, ayo bergabung, jangan ragu. Atau mungkin yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada, punya lahan yang bisa digunakan untuk berdakwah, berikan. Dan jangan ragu, nanti hitungannya dengan Allah, mumpung Ramadan. Apakah tanah seluas-luasnya? Target kita adalah setiap kabupaten. Sebanyak kabupaten yang ada di Nusantara ini. Bahkan kalau di luar negeri juga. Dan stasiun radio target kita juga setiap kabupaten. Kalau cita-cita yang banyak, yang besar. Kalaupun kita tidak sempat menyempurnakan semua kabupaten, nanti akan dilanjutkan oleh tim. Semoga panjang umur semuanya. Ya, ini. Mulai media-media radio, televisi. Barangkali ada yang mendengar suara ini. Punya kemampuan untuk bisa mewujudkan televisi, baik yang sifatnya nasional ataupun televisi satelit dan sebagainya, ayo bergabung untuk memperluas dakwah ini. Ketahuilah, apa yang Anda lakukan dengan memasukkan diri Anda dalam media dakwah inilah kerjaan orang cerdas. Kalaupun ternyata kita harus, nafas kita sudah tidak bisa kita hembuskan lagi, kita tidak bisa bernafas lagi, maka ketahuilah bahwasanya terus rekening amal kita berjalan. Sebanyak orang yang bertobat, sebanyak orang yang beribadah, sebanyak orang yang melakukan kebaikan, karena media yang kita buat tadi atau sarana prasarana pondok yang kita buat, semuanya pahalanya akan mengalir kepada kita. Beruntunglah Anda wahai orang cerdas yang punya rezeki. Ayo pembangunan pondok, pembebasan tanah. Oke, okay. Ya, pembebasan tanah sebelah kita perlu 2,5 m setengah untuk sementara tanah ini, dan ada nanti tanah sebelah lagi ada di tempat yang berbeda. Kita juga ingin membebaskan tanah. Akan berguna harta tersebut. Yang Anda kumpulkan selama ini harus Anda segera kirim ke surga sebelum Anda menuju surga. Gunakan harta Anda. Dan jangan ragu untuk berbuat baik. Lihat. Ini lihat. Pembebasan tanah. Pembangunan pondok Anda lihat saat ini. Santri sudah akan datang dalam waktu singkat. Sebentar lagi akan datang. Tempatnya belum cukup. Ini bingung ini. Cuman kami berkata kepada tim pembangun, tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Serahkan kepada Allah. Yang penting usaha selesai. Tidak dengan cara yang haram. Dan yang digunakan untuk bangun pondok dan beli tanah bukan dari duit zakat, karena kita tidak ingin berkompetisi, bersaing dengan orang fakir. Tidak. Itu adalah miliknya orang fakir. Berikan zakat kepada orang fakir. Tidak usah diberikan ke pondok, agar tahu semuanya. Tidak untuk membangun pondok, bukan. Pondok ini tidak dibangun dengan duit zakat. Anak-anak makan bukan dari duit zakat. Dan jika Anda punya kesempatan untuk menghubungkan dengan negara pun, tidak usah juga. Saya pengen dari saku Anda, karena Anda, saya pengen Anda yang berjuang, Anda yang selamat. Tidak usah, kalau saya punya akses kepada Pak Presiden sekalipun siapa, tidak, itu biar urusan yang lain. Atau saya punya dana, kucuran dana, enggak, saya ini. Anda pengen dari diri Anda sendiri yang mendengar suara ini. Karena yang kami inginkan terlebih dahulu adalah Anda selamat, Anda diangkat derajat Anda dimuliakan oleh Allah. Dari duit Anda, ataupun dengan ucapan Anda kepada orang lain, dari sahabat yang Anda duga hartanya bersih, dan dari harta bersih loh ya, dari rizki yang bersih, rizki yang halal. Karena apa? Untuk membangun kemuliaan harus dengan harta yang bersih dan halal. Berjuanglah, ayo, jangan ragu. Kapan? Apakah nunggu nanti di saat kita masuk di alam kubur? Dikisahkan bahwa saja kalau orang mati pertama kali, kalau ditanya, kalau kamu ke dunia lagi pengen ngapain kamu? Saya pengen sedekah. Itu bukan yang lainnya, saya pengen sedekah. Karena apa? Berbuat baik, sedekah ini akan terus mengalir kebaikannya. Akan mengalir, apalagi untuk pembangunan pondok pesantren. Ini pondok pengantin pesantren ini. Ini ada, kita harus gedak ke atas. Anda lihat semuanya. Dan juga program kita bukan saja di sini, ada di Pontianak. Al-Bahjah Pontianak, kemudian Al-Bahjah Tulungagung, semuanya perlu pembangunan serempak ini. Al-Bahjah Buyut, kemudian Al-Bahjah Indramayu. Ya. Ini beberapa, ini juga serempak ini. Ada berjuangnya masing-masing. Akan tapi saat ini akan kami suarakan serempak. Ayo kita berjuang, bergabung semuanya. Kemudian yang kedua, kalau sudah Anda ingin bergabung, mohon maaf, tidak harus di Al-Bahjah semuanya. Intinya Anda harus sadar untuk berjuang. Bukan berarti nanti harus Al-Bahjah. Yang penting Anda punya kesadaran untuk berbuat baik dengan harta Anda. Anda berikan kepada kebaikan. Asalkan akidahnya benar. Ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Dan Anda pun harus tahu programnya apa di pondok itu. Agar maksimal uang Anda digunakan. Sehingga amal ibadah Anda, amal jariah Anda bermanfaat lebih besar lagi. Dan kami pun pondok pesantren bersama tim kawan-kawan pejuang yang di sini menginformasikan akan pengembangan tanah ini untuk pembangunan pondok dan seterusnya. Juga di Pancalang sana ada tanah, kemudian di Kuningan atas juga ada tanah, kemudian juga untuk stasiun radio. Ayo berjuang. Ini 2,5 miliar insyaallah. Kalau di hadapan Allah ringan ini. Akan diberesi dalam beberapa hari. Alhamdulillah sudah ada beberapa uang yang masuk. Kami yakini itu adalah mukadimah kebaikan. Nanti akan ada disusul oleh yang lainnya. Dan jangan tunda esok hari. Kebaikan hendaknya kita segera sambut. Dan semoga kita dikolongkan Allah menjadi pejuang-pejuang ahli surga yang ikhlas. Baik, insyaAllah ya. Nanti setelah ini, di sini ada disiapkan meja 2. Anda boleh mendaftarkan atau melalui anak-anak kita yang sudah kita tempatkan di sini. Anda boleh melalui cara yang lain. Ada nomor rekening yang sudah disebar. Anda boleh mengirim ke tempat tersebut. Tapi mungkin ada di antara orang sepuh yang tidak bisa ke bank barokah ya, bukan bank, tidak bisa melalui media apa, bisa langsung memberikan ke tempat ini. Jadi di sini tolong dari tim mempersiapkan semuanya untuk pembebasan tanah itu. Kemudian kita juga pengkaderan anak-anak, para ulama-ulama. Anak-anak kita akan kita kader nanti untuk selanjutnya bagaimana mereka bisa segera menjadi anak-anak yang bisa bertanggung jawab untuk membimbing umat ya. Jadi kader-kader kita banyak, insyaAllah, dari penghafal-penghafal Qur'an, anak-anak kecil yang menghafal Qur'an. Program, tolong lihat program yang ada di sini nanti. Semakin Anda tahu program, satu saat Anda bisa bersyukur dengan program itu. Kemudian Anda bisa prihatin juga di saat melihat program terlalu besar, ternyata SDM-nya adalah sangat lemah. Mungkin Anda diangkat oleh Allah setelah itu. Semoga diangkat menjadi pejuang juga di situ. Baik, ini saja insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la takhdulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan. Lahir batin kami, di diri dan di keluarga kami, ya Allah, dan masyarakat kami. Khususnya di bulan mulia ini, ya Allah, kami tidak ingin ada yang tertinggal dari rombongan kemuliaan ini, ya Allah. Kami tidak ingin ada yang tertinggal dari rombongan kemuliaan ini. Bawa semua yang bersama kami, dan jika ada di antara kerabat, sanak, saudara kami, ahli maksiat, kami mohon di bulan Ramadan ini hentikan dari kehinaan itu. Angkat mereka menjadi hamba-hamba yang mulia dan ampuni mereka. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Kami tidak ingin ada yang tertinggal, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang masih berurusan dengan keharaman, usahanya masih urusan dengan riba, usahanya masih urusan dengan usaha yang haram, mereka telah menghadiri tempat mulia ini, mereka telah berkumpul di tempat mulia ini. Kami mohon angkat mereka, dan kami mohon bersihkan hati mereka dari keharaman, ganti dengan yang halal dan bersih, ya Allah, yang bersih dan koridoi, ya Allah. Dan sungguh bagimu sangat mudah, ya Allah, ganti dengan yang lebih banyak, lebih berkah. Dan kami mohon jaga keluarga kami dan anak-anak kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ampuni anak-anak kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Lembutkan hati kami. Jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun. Jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun, ya Allah. Jauhkan kami dari mendendam. Kami mohon, ya Allah, jika ada hamba-hambamu yang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami. Kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada hambamu yang menyakiti kami, kami mohon, ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Dan kami mohon, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Tolong kami semua, tolong kami semua. Bantu kami, ya Allah, untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Bantu kami untuk menjauhi kemaksiatan. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang telah berjuang di sini, berikan kepada mereka semua ketulusan. Yang berjuang di sini, ya Allah, Engkau Maha tahu apakah yang berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan pikirannya. Berikan kepada mereka semua, ya Allah, ketulusan, keikhlasan, dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, siapapun yang mendengar suara ini, jangan sampai tertinggal dari rombongan pejuang-pejuang ini. Siapapun mereka, jika ada di antara yang hadir hamba-hamba yang Kau beri rizki yang banyak, jadikan rizki itu sebab mereka masuk surga-Mu. Jika mereka punya jabatan, jadikan jabatan itu sebab mereka masuk surga-Mu. Jika mereka punya ilmu yang dan punya keahlian, jadikan ilmu dan keahliannya untuk masuk surga. Kiring mereka untuk bisa bergabung dalam kemuliaan ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Dengan anak yang soleh-solehah. Dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah. Jaga kehormatan kemuliaan mereka. Jauhkan kami semua dari hina. Hinanya zina, ya Allah. Dan mukaddimah zina. Dan mudahkan kepada siapapun dari kami untuk pintu halal, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu. Sehingga kami tidak akan butuh dengan yang haram. Ya Allah, ampuni dosa kami. Segala kesalahan kami. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Mati dalam keadaan iman, iman. Ya Allah, dan kami mohon. Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أبي التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته